Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharal umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Qala asy-syarih Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala wa amara Abu Bakr ay yusalliya bin-nasi wa lamma kana yawm al-itsnain ats-tsani 'ashar aw ats-tsalits 'ashar min syahri Rabi'il Awal min as-sanatil hadiyah 'ashara min al-hijrah ikhtarahu Allah li jawarihi aw li jiwarihi. Kita masih pembicaraan atau pembahasan seputar sakitnya Rasulullah alaihi salatu wasalam dan semakin dekatnya wafatnya beliau alaihi salatu wasalam. Ketika beliau sudah mulai sakit, beliau tidak sanggup lagi untuk sholat bersama kaum muslimin, bersama para sahabat di masjid, maka beliau memerintahkan Abu Bakr, ayusalliya bin nas, memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu untuk mengimami kaum muslimin di masjid. Walamma kana yaumal itsnain, dan ketika menginjak hari Senin, ketika itu sekitar tanggal 12 atau 13 dari bulan Rabiul Awal pada tahun ke-11 Hijriah, ikhtarahu Allahu li jiwarihi, Allah Subhanahu wa taala memilih beliau atau menentukan beliau untuk dipanggil. Beliau diwafatkan di hari itu. Falamma nazala bihi ja'ala yadkhul yadahu fi ma'in indahu wa yamsah wajha. Ketika beliau sudah semakin mendekati wafatnya beliau, beliau mengalami sakaratul maut. Dan ketika itu beliau memasukkan tangan beliau yang mulia di air yang ada di dekat beliau. Sebuah bejana yang berisi air. Kemudian beliau masukkan tangan beliau ke dalamnya. Wayamsah wajha. Kemudian beliau mengusap wajah beliau dengan air tersebut. Wayakul. Dan bersabda. La ilaha illallah. Innalil mauti sakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya di dalam kematian itu ada sakarat. Itu sakaratul maut. Thumma syakhasa basarahu nahwa sama. Kemudian beliau, pandangan beliau terangkat. Beliau melihat ke arah atas. Wa qala Allahumma fir rafiqil a'la. Kemudian beliau bersabda kembali. Allahumma ya Allah fir rafiqil a'la. Gabungkan aku bersama Ar-Rafiqul A'la di tempat yang tinggi. Itu di jannah bersama Ar-Rafiqul A'la. Fatuwfiya dzalikal yaum fattalaban nasu lidzalika. Maka meninggallah beliau alaihi salatu wasalam, wafatlah beliau ketika itu di hari itu. Fattalaban nasu lidzalik. Dan manusia pun ittaraba, tergoncang dengan hebat. Mereka terkejut dengan kematian Rasulullah dan wafatnya beliau alaihi salatu wassalam. fauqalahum ayyattaribu, dan ini memang sudah sepantasnya bagi mereka untuk tergoncang hati mereka. Bukan perkara yang aneh mereka kemudian para sahabat ridwanullahi taala alaihi majma'in merasa terkejut dengan wafatnya Rasulullah alaihi salatu wasalam, hatta jaa Abu Bakrin radhiyallahu anhu fa sa'idal mimbar. Jadi ketika sudah mulai tersebar berita wafatnya Rasulullah alaihi salatu wasalam, banyak para sahabat yang berkumpul di masjid menunggu kepastian apakah betul memang Rasulullah alaihi salatu wasalam telah wafat, telah meninggal dunia. Tidak sedikit dari mereka yang belum mempercayai tentang wafatnya Rasulullah. Di antaranya sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau sangat emosional ketika itu, artinya beliau belum mempercayai berita wafatnya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Beliau belum mempercayai hal tersebut hingga datanglah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu fasaidal mimbar. Kemudian beliau Abu Bakar As-Siddiq naik ke atas mimbar, fahamidallaha, memuji Allah wa asna alaihi dan yusni alaihi, ya, menyebutkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, thumma qala yarhamukallah, kemudian berkata, amma ba'du fa in kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Amma ba'du, sesungguhnya barang siapa yang menyembah atau beribadah kepada Muhammad alaihi salatu wasalam, fa inna Muhammadan qad mata, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia, telah wafat. Wa man kana ya'budullaha fa inna Allaha hayyun la yamut. Adapun barang siapa yang beribadah hanya kepada Allah, maka sungguhnya Allah adalah zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Ya. Thumma qara'a, kemudian Abu Bakar membaca ayat dalam surat Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dan tidaklah Muhammad itu alaihi salatu wasalam kecuali hanya seorang rasul. Beliau adalah seorang nabi dan rasul yang telah berlalu sebelum beliau rasul-rasul yang lain. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah jika dia meninggal atau terbunuh, engkau akan atau kalian akan kembali ke belakang? Artinya apakah kalian akan murtad dengan wafatnya Rasulullah alaihi salatu wasalam? Ya. Maka barulah para sahabat tersadar. Barulah para sahabat tersadar bahwasanya memang Rasulullah alaihi salatu wasalam telah meninggal dunia. Sampai-sampai dalam sebuah riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Seolah-olah aku baru mendengar ayat ini dibacakan." Ketika Abu Bakar membacakannya di atas mimbar, barulah Umar bin Khattab benar-benar tersadar bahwasanya Rasulullah memang telah meninggal dunia. Dalam ayat yang lain pula Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad alaihi salatu wasalam adalah mayit, akan meninggal dunia, wa innahum mayyitun. Begitu pula orang-orang yang mengikutimu juga akan meninggal dunia. Fashtadda buka'un nas. Ketika Abu Bakar berkata demikian di hadapan manusia, ishtadda buka'un nas, semakin menjadi-jadi tangisan para sahabat ketika itu. Wa'arafu annahu qad mat, dan mereka benar-benar tersadar, tahu bahwasanya Rasulullah memang sudah wafat, meninggal dunia. Faghusila salawatullahi wasalamuhu alaihi fi thiyabihi takriman lah. Maka beliau pun dimandikan, Rasulullah dimandikan salawatullahi wasalamuhu alaihi dengan tetap memakai baju, ya, sebagai bentuk pemuliaan kepada beliau. Jadi baju beliau yang beliau pakai terakhir ketika beliau wafat tidak dilepas, tetap dikenakan dan dimandikan dalam keadaan seperti itu. Tsumma kufina bi tsalatsati aswat, Kemudian beliau dikafani dengan 3 kain. Ai lafa'if biyadin sahuliyah. Beliau dikafani dengan 3 kain putih sahuliyah. Ini dinisbatkan kepada sebuah kota atau sebuah daerah dari di negeri Yaman. Artinya pakaian tersebut atau kain tersebut berasal dari negeri Yaman. Laisa fiha qamis wala imamah. Dan tidak ada qamis, tidak ada gamis, tidak pula imamah. Ya, hanya pakaian atau kain yang berjumlah 3 dikafankan kepada beliau. Wa shalla an-nasu alaihi irsalan biduni imamin. Dan manusia mensolati beliau tanpa ada imam. Thumma dufina lailatal arbi'ai ba'da an tammat mubayi'atul khalifah. Kemudian beliau dimakamkan di malam Rabu. Jadi beliau meninggal di hari Senin, ya. Kemudian baru dimakamkan di malam Rabu setelah ditunjuk khalifah pengganti beliau dan dibaiat. Ya, setelah dibaiatnya khalifah pengganti beliau. Min ba'dihi fa'alaihi min rabbihi afdhalus salati wa atammu at-taslim. Dan kepada beliaulah, untuk beliaulah dari Rabbnya salawat dan salam. Qala rahimahullahu ta'ala qawluhu ba'athahu Allahu ilan nasi kafah. Allah mengutus beliau kepada manusia seluruhnya. Ba'athahu Allah ay arsalahu. Maksud dari ba'athahu Allah adalah arsalahu, mengutus beliau. Ilan nasi kafatan ay jami'an. Beliau mengutus, Allah mengutus beliau kepada manusia seluruhnya, semuanya, ya, tidak hanya khusus untuk bangsa Arab saja. Qauluhu qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Dan firman Allah qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an, maknanya adalah, kata syarih rahimallahu, fi hadhihi al-ayati dalilun ala anna Muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilan nasi jami'an. Ayat ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya Muhammad, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam adalah Rasulullah, utusan Allah untuk segenap manusia, untuk manusia seluruhnya. Wa annal ladzi arsalahu lahu mulkus samawati wal ard. Dan bahwasanya zat yang telah mengutus beliau adalah zat yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Wa man biyadihi al-ihya'u wal imata. Dan zat yang di tangannya lah kehidupan dan kematian. Wa annahu subhanahu huwal mutawahhid bil uluhiyah. Dan bahwasanya Allah lah subhanahu yang esa, yang tunggal di dalam uluhiyah. Tidak ada syarikat baginya. Allah esa di dalam uluhiyahnya, kama huwa mutawahhidun fir rububiyah, sebagaimana Allah adalah esa di dalam rububiyahnya. Thumma amara subhanahu wa ta'ala fi akhiril ayati an nu'mina bihadhihir rasuli an-nabi al-ummi wa annattabi'ahu wa anna dhalika sababun lil hidayatil ilmiyah wal amaliyah. Di dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan di akhir ayatnya agar kita beriman kepada Rasul tersebut, yaitu Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi yang ummi, wa annattabi'ahu. Dan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti beliau, dan bahwasanya hal tersebut, mengikuti dan beriman kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah sababun lil hidayatil ilmiyah wal amaliyah. Adalah sebab tercapainya hidayah, baik hidayah ilmu maupun amal. Hidayat al-irsyadi wa hidayat al-taufiq. Hidayah berupa penjelasan maupun sebagai sebab tercapainya hidayah taufiq. Fahuwa alaihi salatu wassalam rasulun ila jami'i thaqalain. Maka beliau Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam adalah rasul utusan kepada jami'i tsaqalain, kepada seluruh bangsa jin dan manusia. Wahum al-ins wal jin wasumu bidzalika likathrati adadihim, dan bangsa jin serta bangsa manusia dinamakan dengan as-saqalain karena jumlah mereka yang besar, jumlah mereka, jumlah manusia dan jin yang besar. Qala rahimahullah qawluhu wa raditu lakumul islam madina, dalam ayat di dalam surat Al-Maidah yang kemarin kita baca dan disebutkan di dalam matan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, wa raditu lakumul islam madina ay anna dinahu 'alaihi salatu wassalam baqin ila yaumil qiyamah. Makna dari penggalan ayat ini adalah bahwasanya agama yang beliau bawa, agama Islam ini yang beliau dakwahkan dan beliau sebarkan alaihi salatu wassalam, baqin, akan tetap ada dan terjaga ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Terjaga kemurniannya, terjaga sumber-sumber hukumnya, tidak akan naam, tidak akan hilang maupun musnah. Fama tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidaklah beliau wafat illa waqad bayyana lil ummati jami'a ma tahtajuhu fi jami'i syu'uniha, tidaklah beliau wafat meninggal dunia kecuali telah menerangkan kepada umat seluruh apa yang dibutuhkan oleh umat di seluruh sisi kehidupan mereka. Ya. Jadi Rasulullah alaihi salatu wasalam meninggal dunia dalam keadaan beliau telah menunaikan amanah yang Allah bebankan kepada beliau. Sampai-sampai seorang sahabat, qala Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, berkata, menggambarkan bahwasanya Rasulullah telah menyampaikan semua apa yang Allah perintahkan kepada beliau untuk disampaikan. Ma tarakan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta'iran, tidaklah Rasulullah meninggal dalam keadaan meninggalkan seekor burung, yuqallibu janahaihi fis sama, yang mengepakkan kedua sayapnya di langit, illa dzakara lana minhu ilman, ya, kecuali beliau telah menyampaikan ilmu tentang hal tersebut. Jadi Rasulullah telah menyampaikan semua ilmu yang telah diwahyukan Allah kepada beliau dan diperintahkan untuk disampaikan. Dalam permasalahan ini pun Rasulullah juga telah menyampaikan ilmunya. Permasalahan ya, burung yang ada di langit yang mengepakkan kedua sayapnya, beliau pun telah menyampaikan ilmunya. Di antara ilmu tentang hal tersebut yang Allah firmankan, yang Rasulullah sampaikan ya, di dalam firman Allah, awalam yarau ila samai fawqahum, awalam yarau ila tayri fawqahum saffati wa yaqbidun, ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Ya, ilmu tentang bahwasanya yang menjadikan burung-burung di langit itu bisa mengepakkan sayapnya dan tidak jatuh, yang menahan mereka adalah ar-Rahman, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu yang beliau sampaikan tentang perkara tersebut. Wa qala rajulun minal musyrikin, begitu pula dalam sebuah riwayat disebutkan ada seorang pria dari kalangan musyrikin datang bertanya atau berkata kepada seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Pria tadi berkata, allamakum nabiyyukum hatta al-kharah, ay adabu qada'il hajah. Niat si pria musyrik tadi ingin menjelekkan agama Islam. Ya. Ingin memperolok-olok agama Islam. Dia berkata kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, nabimu itu, nabi kalian itu mengajari kalian sampai perkara yang seperti itu ya. Perkara tentang bagaimana cara membuang hajat. Ya. Masa seperti itu? Maksudnya seperti itu. Ya. Inginnya memperolok-olok agama Islam. Tapi bagaimana jawaban seorang sahabat yang mulia? Beliau berkata, Salman Al-Farisi, naam, betul. laqad nahana an nastaqbilal qiblah. Rasulullah telah mengajarkan kepada kami tentang adab-adab membuang hajat. Beliau melarang kami untuk tidak menghadap kiblat ketika buang hajat tersebut. Bighaitin aw baul, baik buang air kecil maupun buang air besar. Wa aw nastanjia bi aqal min thalathati ahjar. Beliau juga melarang kami untuk beristinja dengan batu kurang dari 3. Ya. Artinya 3 atau lebih. Ini dalam permasalahan istinja, yaitu bersuci tidak menggunakan air, tapi dengan menggunakan barang yang suci dan bisa mensucikan, semisal batu, atau kalau di zaman ini menggunakan tisu dan semisalnya. Aw nastanjia bil yamin, beliau juga melarang kami untuk beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Aw nastanjia bi raji'in aw azmin, beliau juga melarang kami untuk beristinja dengan menggunakan roji, yakni raus, kotoran hewan, atau dengan tulang. Ya, istinja adalah bersuci, mencakup bersuci dengan air maupun bersuci dengan batu yang disebut dengan istijmar. Ya. Nah, maka inilah adab-adab yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW dalam permasalahan qada'ul hajah. Qala rahimahullah, fan-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bayyana kulladini imma biqawlihi wa imma bifi'lihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menjelaskan seluruh agama ini, baik dengan ucapan beliau maupun dengan perbuatan beliau. Wa imma biiqrarihi ibtida'an au jawaban an su'alin, atau dengan persetujuan beliau. Sebuah permasalahan bisa juga diambil hukumnya dari ikrar beliau, baik ibtidaan atau jawaban an soal, baik ucapan beliau, sabda beliau, atau perbuatan beliau itu beliau lakukan ibtidaan tanpa ada sebab tertentu, atau sebagai bentuk jawaban dari soal yang ditanyakan kepada beliau. Wa'adhamu ma bayyana alaihi salatu wassalam at-tauhid. Dan perkara terbesar yang beliau jelaskan kepada umat ini adalah tauhid. Tauhidullah, ya, yang mencakup 3 jenis tauhid, tauhidul uluhiyah warububiyah wal asma wassifat. Khawani fillah azanillahu wa iyyakum, dalam hadis tadi, hadis Salman Al-Farisi tadi, terdapat faedah yang sangat penting bahwasanya agama Islam ini mencakup atau menjelaskan seluruh perkara agama, sampai pun pada perkara yang terkecil, yaitu qada'ul hajah. Kalau di dalam Islam saja dijelaskan tentang perkara yang remeh seperti ini, maka terlebih lagi perkara-perkara yang besar, yang sangat menentukan nasib dan kemaslahatan umat. Dalam permasalahan-permasalahan yang sangat penting, misalnya permasalahan politik, permasalahan ekonomi, dan lain sebagainya, Islam lebih berhak untuk menjelaskan hal itu. Maka sangat aneh ucapan seorang yang mengatakan Islam ini tidak lengkap. Ya, Islam itu hanya agama yang berbicara tentang ibadah dan hukum-hukum yang semisal itu. Adapun dalam permasalahan politik, permasalahan ekonomi, Islam tidak memberikan solusi. Nah, ini ucapan yang keliru. Islam adalah agama yang syamil kamil, agama yang sempurna dan mencakup semua bidang kehidupan manusia. Ya, mulai dari A sampai Z. Kalau perkara yang remeh saja dijelaskan, apalagi perkara yang besar dan penting. Ya, terlebih lagi, ya, Islam menjelaskan hal tersebut. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, wa kullu ma amara bihi fahuwa khairun lil ummah. Dan segala apa yang beliau perintahkan adalah kebaikan untuk umat, fi ma'adiha wa ma'ashiha, untuk kehidupan dunia maupun akhiratnya. Wa kullu ma naha anhu fa huwa syarrun lil ummah fi ma'ashiha wa ma'adiha, dan segala apa yang beliau larang maka itu adalah kejelekan terhadap umat ini, makanya beliau larang. Maka segala apa yang beliau larang itu hakikatnya adalah kejelekan, baik di dunia maupun di akhirat. Wa ma yajhaluhu ba'dun nas wa yad'ihi min diqin fil amri wan nahyi fa inna madzalika li khalalil basirati wa qillati sabri wa dha'fid din. Dan apa yang terjadi di sebagian manusia, mereka belum paham dan mereka menyatakan bahwasanya perintah dan larangan dalam Islam itu sempit, ya. Mereka mendapati ada kesempitan di dalam perintah dan larangan di dalam Islam, dalam syariat Islam. Mereka merasa sempit dengan syariat Islam, dengan hukum-hukum Islam. Itu terjadi pada mereka. Innama dzalika li khalalil basirah. Karena tidak adanya basirah di dalam kalbu mereka. Mereka belum paham. Wa qillatis sabr wa dha'fid din. Dan itu terjadi karena mereka sedikit sabarnya dan lemah agamanya. Wa illa fa innal qa'idatal 'amah annallaha lam yaj'al 'alaina fid-din min haraj wa annad-din kulluhu yusrun wa suhula. Adapun bagi seorang yang paham tentang hakikat syariat Islam, hukum-hukum Islam, dia akan bisa memahami dengan benar. Dan bahwasanya kaidah yang mencakup, kaidah umum, global di dalam Islam ini, bahwasanya Allah tidaklah menjadikan bagi kita di dalam urusan agama ini haraj, ya, sesuatu yang akan memberatkan kita. Bahkan sebaliknya, annad-dina kullahu yusrun wa suhula. Semua tuntunan agama, hukum-hukum agama, syariat Islam, semuanya berisi kemudahan bagi manusia di dunia maupun di akhirat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman tentang hal itu di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Wa qala Ta'ala, Allah pun berfirman dalam surat Al-Hajj, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Sekali-kali Allah tidak menjadikan bagi kalian di dalam agama ini haraj, perkara yang akan memberatkan kalian. وَقَالَ تَعَالَى, dan Allah pun berfirman, مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجَعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ. Allah tidak menghendaki menjadikan bagi kalian kesulitan dan rasa berat di dalam agama ini. Falhamdulillahi ala tamamil ni'matihi wa ikmali dinihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan nikmatnya dan menyempurnakan agamanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari sini, dari ayat-ayat yang beliau sampaikan ini, kita tahu bahwasanya Islam itu adalah agama yang mudah. Maksud dari pernyataan ini, bahwasanya Islam adalah agama yang mudah, bukan berarti di dalam hukum-hukum Islam tidak dijumpai adanya masyakoh. Ya, tetap yang namanya masyakoh itu ada. Di dalam peribadatan misalnya, dalam sholat, dalam jihad, tentunya ada masyakoh. Ya. Nah, ada masyakoh. Tapi secara umum, hakikat itu semua adalah untuk kebaikan manusia sendiri di dunia maupun di akhirat. Dari sini pun pula kita tahu bahwasanya al-masyaqqah di dalam ibadah, di dalam amalan-amalan itu bukanlah tujuan. Masyaqqah itu bukan tujuan. Jadi pelaksanaan ibadah, disyariatkannya ibadah-ibadah itu bukan untuk agar manusia mendapatkan masyaqqah itu. Masyaqqah hanyalah mengiringi ibadah tersebut. Bukan perkara yang dimaksudkan, sehingga keliru orang-orang sufia yang mereka ghulu di dalam ibadah, berlebih-lebihan di dalam ibadah, mereka meyakini semakin berat ibadah itu akan semakin afdol. Keliru. Ya. Seorang yang getol beribadah, semangat beribadah, ya, tapi dia tidak dibimbing di atas ilmu, maka ibadahnya sia-sia, walaupun memberat-beratkan dirinya sendiri. Kita ingat sebuah riwayat ketika tiga orang pria mendatangi atau bertanya tentang keadaan Rasulullah. Maka setelah diceritakan bagaimana kondisi beliau, ibadah beliau, maka salah seorang di antara mereka ada yang mengatakan, kalau begitu saya akan puasa terus dan tidak akan berbuka. Ya. Masyaqqah, memberatkan dirinya. Yang lain berkata, kalau begitu saya tidak akan menikah. saya akan fokus beribadah. Masyaqqah untuk dirinya. Yang ketiga berkata, kalau begitu saya akan sholat terus-menerus dan tidak akan tidur. Maka Rasulullah mengingkari dengan keras hal itu. Ya. Beliau mengingkari dengan keras dan menyatakan bahwasanya beliau sholat juga tidur, puasa tapi juga berbuka, dan beliau menikah dengan kaum wanita. Kemudian beliau mengatakan, faman raghiban sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, ya, maka bukan termasuk golonganku. Ya. Maka orang-orang yang memaksudkan masyaqqah, ya, melakukan ibadah dan memberat-beratkan diri karena meyakini masyaqqah, rasa berat yang mereka dapatkan, semakin berat ibadah semakin besar pahalanya, ini keliru. Ya, kalau tidak terbimbing di atas syariat, bahkan terancam dengan sabda Rasul alaihi salatu wasalam, halakal mutanattiun. Celaka orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam agama. Ya. Nah. Qala rahimahullahu taala qauluhu innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tsumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Ayat ini kata beliau rahimahullah, fa fi hadhil ayati anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa man ursila ilaihim mayyitun. Di dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah dan umat yang beliau diutus kepada mereka, wa annahum adalah mereka semuanya akan meninggal dunia, wa annahum sayakhtasimun, dan mereka semua akan berdebat, berselisih indallah, di hadapan Allah, yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Fayahkum bainahum bilhaq, maka Allah lah yang akan menghukumi perselisihan mereka dengan al-haq, dengan kebenaran. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, dan Allah tidak akan memenangkan kaum kafir, orang-orang kufar, di dalam perselisihan mereka, di dalam perselisihan mereka dengan kaum mukminin. Artinya Allah akan memenangkan kaum mukminin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.